Kepingin nutup moto, kepingin nutup kuping. Api-api sing ngerti timbang weruh ati loro. Karuyan sing katon, karuyan sing rungu. Wong hangsun angen-angen, ojo teko pagar ati. Tinggo paran welas kedem sing dampingi. Ison hangrung yati wong liya hantu ini. Andi raso hangriko cekeli, manis riko gawa pahit hang iso. Terima kasih.